بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan kita yang telah lewat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an menginformasikan akan kondisi yang mau tidak mau harus kita hadapi. Munculnya rasa khawatir dan takut pada diri kita sebagai kedua orang tua, atau kita sebagai asatidah, mudarrisin, mudarrisat, terhadap diri dan juga generasi kita yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang sangat terpuji. Kekhawatiran dan ketakutan untuk mengalami apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Namun tentu kekhawatiran dan ketakutan itu membawa dan memanggil kita untuk bersemangat, untuk menjadi orang yang terus berusaha mengistiqomahkan diri di atas kebaikan, di atas ilmu, di atas wahyu yang kita telah ketahui. Ini kekhawatiran yang terpuji. Yang kedua, bahwa dengan kekhawatiran itu tidak boleh kita menyerah dan tidak boleh kita berputus asa. Harus kita berbuat. Setelah kita berbuat tentunya dengan penuh semangat, ini kan upaya sebab-sebab yang kita lakukan dan kerjakan. Pertama, kita harus meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Tidak boleh kita menyandarkan kepada keberadaan pondok, misalkan menyandarkan adanya ustadz besar, menyandarkan kehebatan kita meminit anak-anak kita. Jangan. Itu adalah pelaksanaan sebab-sebab di dalam hidup. Maka harus dibarengi dengan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta bantuanlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Minta pertolonganlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan bersandar kepada kemampuan diri. Jangan bersandar kepada guru-guru, keberadaan pondok pesantren. Namun ada sikap wasta'in billah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua tentunya ini adalah usaha, yang semua hasil dari usaha itu hanya ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Kita mengembalikan kepadanya. Setelah kita menganggap diri orang yang menganggap diri telah melakukan yang maksimal, maka serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Apapun yang akan terjadi, maka jadikan diri orang yang punya kesiapan untuk menerima hasilnya. Kalaupun ternyata menyedihkan, kalaupun ternyata tidak seperti yang kita inginkan, semuanya ada hikmah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Gambaran tentang kondisi. Begitu. Yang kedua, kalaupun kita berupaya untuk mengerjakan yang baik, ternyata harus memikul amanat yang besar. Sekarang apa yang meringankan beban kita? Apa bimbingan yang ada di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam? Disuruh kita untuk kemudian berbuat atau bersabar, menghadapi kondisi itu, kemudian kita berupaya untuk kemudian menjaga, melindungi diri, irsyad, adapun bimbingan, arahan, petunjuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu irsyadun li ummatihi ayyu waqtinu anfusahum ala hadhil halah. Ini adalah bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar setiap atau umatnya itu menyiapkan diri, mengokohkan diri untuk menghadapi kondisi seperti itu. Wa ayya'rifu annahu la budda minha. Dia harus tahu. Dia harus tahu bahwa ini adalah sunnatullah yang pasti terjadi, yang dia harus hadapi. Wa anna man iktahama hadhil aqaba wa sabara ala dinihi wa imanihi ma'a hadhil mu'aradat fa inna lahu indallahi a'la darajat wa sayu'inuhu maulahu ala ma yuhibbuhu wa yardah fa innal ma'unata ala qadril ma'una. Kata beliau, hendaklah dia mengerti bahwa dia pasti untuk menghadapinya, dan siapa saja yang kemudian terlibat di dalamnya, artinya masuk menghadapinya, lalu dia bersabar pada agamanya, bersabar dengan agamanya, bersabar dengan keimanannya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Dia bersabar dengan agamanya, bersabar dengan keimanannya atas apa yang harus dia hadapi, maka sesungguhnya dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Telah berlalu al-mukhlisin, telah berlalu as-sabirin, telah berlalu al-muhsinin, al-mu'minin, semuanya sudah berlalu, mendapatkan titel dan gelar-gelar dari Allah Tabaraka wa Taala. Bisa dia mampu menyabarkan dirinya di atas din al-Islam, di atas keimanan, maka Allahu Jalla wa'ala akan memposisikan dia pada derajat yang tinggi. Yang kedua, dia Allahu Jalla wa'ala akan menolong dia kepada apa yang ia cintai dan kepada apa yang ia ridai. Karena pertolongan Allahu Jalla wa'ala akan turun sesuai dengan besar pengorbanan yang kita miliki. Tautinun nafs. Kita harus benar-benar menyiapkan diri barakallahu fikum untuk menghadapinya. Di atas sudah kita singgung ahibbati fillah. Allahu Jalla wa'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan ilmu wahyu untuk melakukan perbaikan, perombakan, meluruskan hidup hamba-hambanya, membenarkan jalan hidup mereka, maka ilmu itulah sebagai modal dasar untuk kita mampu menyiapkan diri menghadapi ujian-ujian itu ahibbati fillah. Sekali lagi, kekuatan ilmu barakallahu fikum yang membuahkan amal, yang membuahkan ketaatan, yang membuahkan rasa takut kepada kita, membimbing harapan kita, membimbing barakallahu fikum, ya, kesabaran kita, semuanya. Ilmu akan menjadi kekuatan barakallahu fikum di dalam hidup. Wa ma asbaha zamanana hadha bihadha alwasf alladhi darakarahu sallallahu alaihi wasallam. Betapa mirip, kata beliau, betapa mirip zaman kita ini seperti zaman yang waktu masa kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi yang tersisa dari Islam kecuali namanya. Tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Iman dhaif, iman yang lemah. Wa qulubun mutafarriqah, hati-hati yang sudah bercerai-berai. Barakallahu fikum. Wa hukumat mutasyattitah, wa adawat wa baghdha ba'adat bainal muslimin, wa a'da'un zahirun wa batinun ya'maluna sirran wa alanan lil qada'i 'ala ad-din. Beliau menyebutkan pemimpin-pemimpin yang berpecah belah, permusuhan-permusuhan, kebencian yang menjadi retak jauh hubungan kaum muslimin, sehingga musuh mereka menguasai mereka dan berbuat penuh rahasia untuk kemudian menghakimi mereka, menguasai mereka. Ahibbati fillah, beliau menyebutkan barakallahu fikum, ketika seseorang jauh dari pengamalan ilmu rahimani wa rahimakumullah, maka tentu akan berakibat banyak yang akan terjadi. Di antara yang akan terjadi adalah berpecah belahnya atau bercerai-berainya hati kita dengan saudara kita. Ini malah petaka, marah bahaya. Ketika kita berjalan seorang diri, setan akan lebih berani untuk menerkam kita. Sebagaimana serigala akan berani untuk menerkam di saat kambing itu sendirian. Barakallahu fikum. Maka tidak ada penjagaan dan perlindungan kita terhadap kekuatan hati bersama saudara kita kecuali kita sama-sama mengamalkan ilmu agama. Kita sudah buktikan betapa banyak sebuah pelanggaran menjadikan hati kita ini rusak dengannya. Pengamalan ilmu yang salah menyebabkan hati kita ini tidak bisa bertemu dengannya. Barakallahu fikum. Dalam banyak hal rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyalahi ilmu yang kita barakallahu fikum miliki. Maka oleh karena itu sekali lagi, bahwa kambing atau syayatin itu akan berani tatkala kita bersendirian, akan merdeka tatkala kita bersendirian. Maknanya lebih dalam lagi, bahwa kita kuat itu dengan saudara kita sendiri. Kita kuat ahibbati fillah dengan saudara kita sendiri. Angkuh dan sombong seseorang di saat dia mengatakan, saya siap berjalan sendiri, saya ini, saya tidak butuh kalian, saya berangkat dilahirkan ke dunia sendiri, kemudian mati sendiri, masuk ke lianglah. Menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Barakallahu fikum. Jangan berperilaku angkuh dan sombong di dalam hidup. Seseorang itu sekali lagi akan kuat dengan saudaranya rahimani wa rahimakumullah. Jaga. Jaga persaudaraan di dalam hidup. Ini termasuk kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berdakwah, pilihan Allah, jelas jaminan Allah jalla wa ala terhadap dirinya. Dan dia yakin hal itu. Tetapi apa yang dia minta kepada Allah jalla wa ala? Waj'alli waziran min ahli. Waj'alli waziran min ahli. Berikanlah aku wahai Rabb seorang penolong, pembela, pembantu dari keluargaku sendiri. Yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Jalla fi'ula adalah teman dia berjuang. Padahal beliau adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, persaudaraan di dalam hidup itu adalah nikmat ilahi. Untuk mewujudkannya membutuhkan perjuangan yang besar. Dan untuk menjaganya membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Kenapa ahibbati fillah? Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imamul Bukhari telah menyebutkan inna syaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil arabi walakin fit tahrisi bainahum. Syaitan sudah putus asa untuk dia bisa disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab, namun dia tidak putus asa dari melakukan pengerusakan barakallahu fikum dengan menanamkan kebencian, ketidaksukaan, menanamkan permusuhan, melakukan tahrif. Maka siapapun yang menggunakan cara-cara setan berperilaku terhadap saudaranya, maka ini adalah tahrif. Maka ini adalah tahrif. Yaitu mengobarkan kejelekan barakallahu fikum untuk merusak saudaranya sendiri. Jangan dilakukan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan barakallahu fikum di dalam hidup kita. Berarti apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus mencintai saudara kita sebagaimana dia atau kita mencintai diri kita sendiri. Kita kan tidak mungkin akan ridha disebutkan kekurangannya dan aib-aibnya. Jangan pernah Anda ridha untuk kemudian membongkar dan menyebutkan aib-aib saudaramu. Termasuk dari bentuk ukhuwah, dia berusaha menjaga rahasia-rahasia saudaranya. Dia berusaha menjaga kehormatan saudaranya barakallahu fikum. Dia tidak akan ceritakan. Dia jaga baik-baik. Ini adalah persaudaraan sesungguhnya rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kata Imam Ibnu Qudamah, kalau Anda mencari orang yang bersih di dalam hidup ini, bebas dari aib dan kesalahan, kekurangan, engkau tidak pernah menemukan barakallahu fikum. Harus menjadi orang yang cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, ini kekuatan dalam menghadapi ujian di dalam hidup barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, coba saja seorang suami menendang istrinya, taruhlah kurang. Ya, dalam hal memasak kurang misalkan. Dia buang istrinya, maksudnya dia ceraikan. Tunggu. Anda akan bisa melihat. Anda akan bisa menyaksikan barakallahu fikum bagaimana perubahan yang terjadi pada al-ab tersebut. Akan berubah, lemah. Karena banyak hal yang dia tidak sanggup untuk melaksanakannya. Yang dimana istrinya sanggup untuk berbuat buat dirinya. Itu dalam skop kecil. Bagaimana lagi kalau dalam skop kebesar? Urusannya umat. Engkau menendang saudaramu. Engkau menganggap dia tidak ada. Engkau hancurkan, engkau rendahkan dia. Dunia engkau akan hancur, wahai saudaraku. Akan berimbas terhadap duniamu. Terlebih-lebih kaitannya dengan akhirat. Anda kuat dengan saudara. Jangan angkuh dan sombong. Maka oleh karena itu, buktikan kepadanya cintamu kepada dia seperti cintamu terhadap dirimu. Kedua, engkau harus punya kasih dan sayang terhadapnya. Engkau punya kasih dan sayang terhadapnya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kapan saja engkau tidak menyayangi saudaramu, jangan harap ada kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala. Siapa saja yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Jalla fi'ula. Anda menemukan kesalahan dan kekeliruan padanya. Sayang engkau, engkau segera memperbaikinya. Engkau bimbing dia, engkau arahkan dia. Maka dari majelis ini, saya mengingatkan kepada segenap saudara-saudari kami yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam dakwah ini, barakallahu fikum. Pedulilah engkau. Perhatikanlah diri engkau terhadap orang yang masih muda belia atau di bawah engkau terlibat dalam urusan yang besar ini. Jangan jadikan mereka sebagai saingan. Mereka adalah regenerasi yang akan datang, yang akan meneruskan perjalanan dakwah ini. Bimbing anak-anak muda, bimbing mereka yang baru, barakallahu fikum, ketika mereka bersalah, perbaiki kesalahannya, bantu dia, tolong dia. Ketika mereka kurang, maka kita orang-orang tua untuk kemudian melengkapi kekurangan itu, barakallahu fikum. Jangan sampai kita memperlakukan mereka sebagai hakim. Salah sedikit, panggil, sidang. Setelah itu, buang kalau memang tidak bisa. Ya, dibuang, diusir. Dia adalah regenerasi yang akan datang. Anda harus sayang kepadanya. Anda harus berbangga dan bergembira. Dia terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka ta'ala. Sebentar lagi, kita akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara dakwah ini butuh ada yang terus melanjutkannya, barakallahu fikum. Siapkan mereka. Anda mau mencari orang malaikat untuk memikulnya, Anda tidak akan dapatkan. Anda ingin mencari orang yang suci untuk memikulnya, Anda tidak dapatkan. Sebagaimana Anda tidak pernah menemukan kesucian di dalam hidup. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita harus bahu-membahu, harus saling topang-menopang. Kekurangan yang ada pada diri kita, siapkan diri untuk diperbaiki. Siapkan diri untuk diluruskan. Dan juga kita harus punya semangat untuk kemudian saling bahu-membahu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Apalagi yang kita pikul bersama anak-anak kita, anak-anak muda ini, sesuatu yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membutuhkan kekuatan yang besar, barakallahu fikum. Kita kuat orang tua karena ada anak-anak di bawah kita ini, para pemuda-pemuda yang kemudian berjuang untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jagalah mereka baik-baik. Dengan terus kita menebar cinta kepada mereka, sayang kita kepada mereka, barakallahu fikum. Berikut yang harus kita jaga, ahibbati fillah. Saya tekankan hal ini karena ini adalah bagian penting dalam perjalanan memikul amanah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Adanya kebersamaan, adanya satu lengan. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaih salatu wassalam, sana syuddu adudaka bi'atik. Aku akan kuatkan lenganmu dengan saudaramu, kata Allah Jalla wa'ala kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Selama dia berada di atas manhaj yang hak ini, dan dia cinta kepada ilmu, kekurangannya, barakallahu fikum, akan bisa diperbaiki. Insya Allah, jikalau kita punya kesabaran, lapang dada, barakallahu fikum, terus berusaha untuk menjaga, rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan itu dan kebersamaan. Kita masih ingat bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam menjaga hubungan dia dengan saudaranya sendiri yang sudah berbuat zalim terhadap dirinya, yang sudah menyakiti dia, membuang dia, barakallahu fikum, dari orang tua, rahimani rahimakumullah, karena hasad. Tatkala kemudian Allah Jalla wa'ala mempertemukan mereka semuanya, bapak, kemudian ibu, saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, mengungkit sebuah nikmat dari Allahu Jalla wa'ala. Qad ahsana bi. Allahu Jalla wa'ala telah berbuat baik terhadap diriku. Kapan? Di saat saya dikeluarkan dari dalam penjara. Allah telah berbuat baik padaku. Di saat Allah mengeluarkanku dari dalam penjara. Dia tidak menyinggung sedikit pun di saat Allahu Jalla wa'ala mengeluarkannya dari dalam sumur. Nabi Yusuf tidak menyinggung demi menjaga perasaan saudaranya yang sudah berbuat zalim terhadap dirinya, melakukan sifat hasad, mewujudkan hasadnya terhadap Nabi Yusuf, dibuang. Anak kecil dibuang ke dalam sumur, barakallahu fikum. Ya, kita bisa bayangkan semuanya. Tapi ketika mereka bertemu, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengetahui kalau ini saudara-saudaranya. Dia berikan maaf. Dia tidak menyinggung sedikit pun terkait dengan kejahatan saudaranya. Barakallahu fikum. Menjaga perasaan saudaranya rahimahnu wa rahimahullah. Demi menjaga persaudaraan. Dia jaga. Dia tidak menyebutkan ketika Allahu Jalla wa'ala berbuat baik padaku ketika aku dikeluarkan dari dalam sumur. Mestikan saudaranya akan merasa kalau dia telah berbuat dulu membuang Nabi Yusuf. Makanya tidak disinggung. Tetapi yang disinggung di saat Allah mengeluarkanku dari dalam penjara. Allahu Akbar. Yang di situ Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkeinginan kepada wanita yang akan menawarkan dirinya, menyodorkan dirinya. Allah katakan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabiullah Yusuf untuk bisa selamat darinya. Itu diungkit olehnya. Barakallahu fikum. Dan tidak mau menyinggung yang di sana saudaranya terlibat dalamnya. Kedua. Di saat kalian datang dari tempat yang jauh. Minal badui. Kalian datang dari tempat yang jauh. Nabi Yusuf tidak menyinggung kalian dulu dalam ketika lapar. Ketika ini kalian mengemis datang. Sama sekali. Tapi dia menggunakan kalimat yang bersifat umum. Di saat kalian datang dari tempat yang jauh. Lebih lagi dalam hal yang ketiga. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan ba'da annadzagha syaitanu baini wa bainakum. Dia melibatkan dirinya dalam perbuatan setan padahal dia tidak terlibat. Yang memecah belah, yang tidak suka, yang benci adalah saudara-saudaranya. Yang merusak hubungan Nabiullah Yusuf. Dirinya dengan Nabiullah, diri mereka dengan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf melibatkan. Kalau dia telah diperdaya oleh setan untuk kemudian merusak hubungannya antara saudaranya. Tidak kemudian dulu kan pernah saya ingatkan kamu. Jangan begini, wong saudaranya sudah minta maaf. Diungkit kembali. Pelajaran yang berharga Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika terkait dengan meretakkan hubungan, padahal yang berbuat bukan Nabiullah Yusuf. Tetapi dia masukkan dirinya ke dalamnya. Demi menjaga perasaan saudara-saudaranya. Di saat setan berbuat terhadap diriku dan kalian. Dia tidak menyebut di saat kalian jahat terhadap diriku, berkeinginan ini, berkeinginan itu. Tapi dia libatkan dirinya ke dalamnya. Barakallahu fikum. Sebuah persaudaraan yang agung, yang indah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, di samping kita terus mengokohkan diri dengan ilmu agama, dengan amal kita, kesolehan-kesolehan kita, barakallahu fikum. Ini penting saya ingatkan. Yang terkait dengan persaudaraan kita di dalam hidup. Harus kita jaga. kita kuat dengan saudara kita. Barakallahu fikum. Tadi saya gambarkan, kalau saja dalam kehidupan berumah tangga sebegitu lemah seorang suami ketika berjalan sendiri, sebaliknya seorang istri ketika berjalan sendiri, maka ketika bertemu dua insan ini menjadi indah. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Maka demikian pula kita akan kokoh dan kuat di saat kita pikul tugas yang besar ini bersama-sama, menjalankannya pertama dengannya kita memberikan perlindungan terhadap diri kita dan terhadap generasi kita yang akan datang. Semoga apa yang kita wujudkan di dalam hidup, barakallahu fikum, dengan menyempurnakan diri dengan ilmu agama, lalu kita mencoba untuk mewujudkan pendidikan-pendidikan yang selalu atau terjaga di atas bimbingan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, berharap dan berharap bahwa ini adalah langkah yang paling tepat yang kita tempuh di dalam hidup untuk melindungi diri kita dan generasi-generasi kita yang akan datang. Maka jadikanlah tempat ini seperti tempat ini di tempat yang lain, menjadi lumbung amal soleh kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan. Apa pendapat Ustaz tentang penduduk Rohingya yang masuk ke Indonesia secara ilegal, besar-besaran, lewat Aceh? Ada yang mengaturnya, barakallahu fikum, serahkan kepada pemerintah kita. Ya. Apa hukum memotong brewok? Ya. Hukumnya adalah haram, barakallahu fikum. Ujian hubungan di kalangan ikhwan lebih berat daripada di lingkungan awam. Minta bimbingannya. Ujian hubungan di kalangan ikhwan lebih berat daripada di lingkungan awam. Minta bimbingannya. Ahibati fillah, mungkin saya cuma bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Dengan ilmu agama, kita sudah mengetahui tentang nilai hidup persaudaraan. Nilai hidup kebersamaan, barakallahu fikum. Kita hidup bersama saudara kita yang sama-sama meniti jalan keselamatan. Tentunya akan lebih indah dibanding dengan kita hidup di tengah orang-orang awam. Banyak hal semestinya yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat buat diri dan buat saudara kita. Pertama, yang tentu disebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bahu-membahulah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan engkau bahu-membahu dalam dosa dan kemaksiatan. Ikhwatil kiram, kita di lingkungan ilmu jangan menggambarkan kalau kita hidup di lingkungannya malaikat. Jangan kita menggambarkan bahwa kita hidup di lingkungan malaikat. Kedua, jangan sampai kita menganggap bahwa alam itu majlis ilmu adalah alamnya malaikat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maknanya bahwa kita harus memiliki kesabaran yang tinggi ketika hidup bermasyarakat dan memiliki dada yang lapang dan menjadi orang yang dewasa. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kita akan menemukan kekurangan pada saudara kita. saudara kita juga akan menemukan kekurangan pada diri kita. Terkadang saudara kita minder bawaannya. Kenapa? Anaknya nakal, misalkan. Sementara kita yang hidup dengan dia, pertama, tidak ada kemauan dan keinginan untuk membantu saudara kita. Tidak merasakan kalau beban yang menimpa dia adalah beban yang menimpa kita. Belum. Yang ada adalah maaf-maaf saja. Adalah menimpakan beban itu terhadap saudaranya dengan beban yang sangat berat. Abinya dibicarakan, uminya yang dibicarakan, kurang dididik, kurang ini, kurang itu. Sampai kemudian orangnya, ya Allah, kok begini ya di lingkungan ilmu. Sampai kemudian menolong setan untuk menguasai saudaranya, dia lari. Lalu kemudian, itu kan, kambing hitam kepada saudaranya, padahal dia tidak ada. Tidak ada niatan untuk menolong saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lakukan hal itu, barakallahu fikum. Engkau harus berupaya dan berusaha merasakan ujian berat yang dirasakan oleh saudara. Mungkin karena anaknya. Maka tampillah engkau untuk merasakannya pula. Sehingga ada upaya untuk mau menolong saudara. Mungkin panggil anaknya di tempat yang sepi, yang sunyi. Sapa dia, coba bantu dia. Kalau itu yang engkau lakukan di dalam hidup, Allah akan menyiapkan pertolongan di saat engkau membutuhkannya. Allahu Jalla wa'ala akan menolong engkau di saat engkau selama menolong saudaramu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau engkau kemudian menjatuhkan dia, mencela dia, menggibahi dia, anaknya yang salah, engkau sabet abinya, engkau sabet umiknya, Anda ini sedang hidup di dunia. Anda mungkin belum merasakan seperti itu. Kalau nanti dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan yang setimpal, sanggupkah kita? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak, siapapun yang datang ke lingkungan yang baik, insya Allah dia berniat yang baik. Barakallahu fikum. Kecuali memang ya desis ingin merusak lingkungan, ya beda. Siapapun yang tulus dan ikhlas, bimbing akan dia membawa kekurangan dan kita juga akan dilihat kekurangannya. Kalau kita saling bahu membahu dalam ketaatan, dalam kebaikan, Allah Jalla wa'ala akan memberkahinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Dan selebihnya, ya saya bawa, barakallahu fikum, oleh-oleh dari para tulabul ilm, dari para penuntut ilmu, hafidhani wa hafidhakumullah. Dan nanti mungkin bisa ditanyakan, ya ini jadi oleh-oleh, nanti datang asatidah kita berkunjung, bisa ditanyakan, barakallahu fikum, kepada mereka. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.